sebab seorang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari godaan, dari waswas syaitan, iyadan billah. Di antara apa yang telah kita sebutkan kemarin, yang pertama adalah, dan ini adalah merupakan benteng yang paling besar, merupakan perisai yang utama yang dapat digunakan oleh seorang muslim dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari syaitan, musuhnya yang nyata. Itu al-imanu billah wa tauhidullahi tabaraka wa ta'ala. Benteng yang pertama, sebab yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab utama seseorang dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal daripada gangguan dan upaya-upaya dari syaitan untuk menyesatkan dia adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur dalam keimanannya, dan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban sebagai konsekuensi atas iman yang telah dia persaksikan dengan lisannya, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan memberikan segala macam peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jal, dan tidak memalingkan ibadah sedikit pun kepada makhluk, siapapun makhluk itu, baik itu para malaikat, baik itu para nabi, para wali, atau orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang saleh. Terkait dengan hal ini, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, itu dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-98 sampai dengan ayat yang 100, Allah berfirman, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitanir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Unduru barakallahu fikum, ketika seseorang hendak membaca Al-Quranul Karim, ibadatun minal ibadat, satu ibadah dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah ibadah yang akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Allah perintahkan kepada orang itu untuk berta'awud, untuk meminta perlindungan. Padahal yang akan dia baca adalah Al-Quran. Yang akan dia baca adalah firman Allah Azza wa Jal, adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan dia tartilkan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Namun Allah perintahkan untuk membaca ta'awud. Ya'ani barakallahu fikum. Kita bisa ketahui di sini betapa setan itu akan menggoda umat manusia walaupun orang itu ingin melakukan sebuah ibadah. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh, ala alladhina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani dua golongan ini adalah golongan yang akan dijaga, dilindungi, dijauhkan oleh Allah Azza wa Jal dari pengaruh setan. Siapa? Ala alladhina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, baik itu takdir yang dia sukai ataupun tidak dia sukai. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang kedua dari orang yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berusaha, berupaya sekuat tenaga, sekuat kemampuan yang telah dia miliki, semua yang dimiliki telah dikerahkan untuk mendapatkan keberhasilan, ya, setelah upaya dilakukan, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjalankan sebab, dia telah berikhtiar, adapun hasilnya ya adalah hak Allah Azza wa Jal. Hasilnya adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Dua sifat orang yang akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang keberapa? 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-100 dari surat An-Nahl, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya tidak lain pengaruh, gangguan, godaan daripada setan itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang mengagungkan setan, orang-orang yang mengagumi setan, orang-orang yang mengikuti setan, walladzina hum bihi musyrikun, dan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang ke-99, Allah menyebutkan dua sifat orang yang akan mendapatkan apa? Penjagaan. Kalau dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-100, Allah sebutkan kriteria dua sifat orang yang rentan akan gangguan godaan dari syaitan dan tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama, mereka orang-orang yang menjadikan setan sebagai panutan, menjadikan syaitan sebagai pemimpin, menjadikan syaitan sebagai yang dikedepankan, didahulukan, diikuti. Contohnya barakallahu fikum, mereka orang-orang yang percaya dengan al-kahanah, orang-orang yang barakallahu fikum percaya dengan perdukunan yang termasuk dari perbuatan kesyirikan, orang-orang yang suka dengan hal-hal yang mistik, orang-orang yang dekat dengan paranormal, dengan berbagai macam pakaian yang dikenakan. Karena kalau sekarang namanya dukun paranormal itu tidak menggunakan baju seperti dulu, pakai baju hitam-hitam. Tidak semuanya seperti itu. Sekarang banyak paranormal yang juga menggunakan syiar Islam. Kiai Fulan atau Ustadz Fulan, Kanjeng Fulan, pakainya jubah. Padahal yang disampaikan adalah ramalan-ramalan daripada ilmu ghaib yang tidak ada yang mengerti perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang dekat dengan Allah, sehingga mendapatkan apa? Bocoran. Entah bocoran dari Allah langsung atau bocoran daripada malaikat. Tapi sejatinya yang membocorkan kepada mereka adalah syaitan. Adalah syaitan. Sehingga barakallahu fikum, di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Bintang. Selain sebagai zinah, selain sebagai hiasan yang memperindah langit dunia ini, adalah sebagai rujumal syayatin, sebagai apa? Untuk melempar para setan yang mereka berusaha untuk naik ke atas langit dan mencuri berita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum, yang percaya dengan kahanah, perdukunan, ramalan dan yang semisalnya, mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika beribadah ibadahnya ditujukan untuk Allah namun juga kepada yang lain, maka orang-orang seperti inilah yang sangat mungkin dan sangat rentan untuk diganggu, untuk diperalat oleh syaitan. Karena tidak ada yang menjaga dia. Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri. Iyadan billah, barakallahu fikum. Sehingga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertauhid, hatal mamat, sampai dengan kita menjumpai ajal, sampai dengan kita meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebab yang kedua, dari sebab seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tamassuku bil kitabi wa sunnah. Adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan mempelajari Al-Quran. Baik itu mempelajari bagaimana cara membacanya. Mempelajari barakallahu fikum hukum-hukum yang ada pada bacaan tersebut. Mempelajari tentang isi dan kandungan yang ada pada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mempelajari tafsir-tafsirnya. Dengan mempelajari ahkam-ahkamnya. Kemudian dengan berusaha mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk mendakwahkan, menyebarkan, dan mengajarkan kepada yang lain. Dimulai dari orang yang terdekat. At-tamassuk bil kitabi wa sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sebagai ikrar dalam lisan. Bukan hanya sekedar diomongkan. Ana salafi, ana ahlu sunnah. Ya. Tidak hanya diomongkan dengan lisan. Namun, perlu pembuktian. Namun, ya, perlu untuk dia apa? Amalkan. Perlu untuk diwujudkan. Nah. Di antara ya, barakallahu fikum. Ya. Orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dia harus tunduk. Hawa nafsunya harus tunduk. Akal dan pikirannya harus tunduk. Logikanya harus tunduk. Ya, di hadapan Al-Quran dan Sunnah. Terutama ketika logika dia, hawa nafsu dia, pikiran dia. Ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah harus diutamakan. Didahulukan. Dan meninggalkan hawa nafsu, pikiran. Dan juga barakallahu fikum, ya, logika yang dia miliki. Nah. Ahlu sunnah barakallahu fikum, ya. Ahlu sunnah akidahnya, ahlu sunnah ibadahnya, ahlu sunnah akhlaknya, ahlu sunnah muamalahnya, ahlu sunnah semuanya. Nah. La ya'khulu bi ba'dihā wa yatruku bi ba'd. Tidak mengambil sebagiannya dan sementara meninggalkan yang lain. Tapi sunnah barakallahu fikum jumlatan wa tafsila. Sunnah secara utuh. Baik itu global ataupun yang terperinci. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Allah menyatakan. Wa man ya'ishu an dhikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'ishu 'an dzikrir rahman, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Rahman, yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Azza wa Jal, baik itu peringatan yang termaktub dalam Al-Qur'an atau tercantum di dalam ya ataupun tersampaikan melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa akibatnya? Ya, barang siapa yang meninggalkan, berpaling, enggan, ya. Merasa bosan, merasa benci, ya, tidak simpati, ya, dengan peringatan dari Allah Azza wa Jalla, Al-Quran dan juga hadis, ya, akibatnya kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan biarkan setan bersamanya, fahuwa lahu qarin, dan kami akan biarkan setan menjadi qarinnya, menjadi apa? Ya. Menjadi teman dekatnya yang selalu menyertai dia, menemani dia, menjadi sahibnya. Siapa lagi orang yang lebih jelek, ya, daripada orang yang temannya adalah syaitan. Ya. Sebagai makhluk yang tidak akan pernah mengingatkan, tidak akan pernah mengajak kepada perkara kebaikan. Makhluk barakallahu fikum yang pemimpinnya sudah bersumpah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. ketika Allah murka kepadanya, itu kepada iblis, sudah bersumpah, qala fa bi'izzatika, maka dia berkata, itu iblis, maka dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, saya bersumpah, ya, akan memalingkan mereka semua. Aku akan palingkan makhluk-makhlukmu ya Allah. Aku akan palingkan hamba-hambamu semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali mereka orang-orang yang membersihkan dirinya. Mereka yang ikhlas. Teman barakallahu fikum, temannya setan. La khaira fih, ya tidak ada kebaikan. Apalagi orang-orang yang sengaja memang berteman dengan apa? Setan. Orang-orang yang sengaja memang berteman dengan setan. Ya. Seperti mereka, ya, al-kahana. Para apa? Dukun, para normal. Yang mereka bermuamalah bersama dengan apa? Setan. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Dengan kalimat yang aneh-aneh. Menjadikan jin yang tidak terlihat sebagai apa? Teman. Padahal manusia yang terlihat saja tidak semuanya apa? Jujur. Padahal kelihatan. Apalagi jin. Apalagi jinnya kok enggak kelihatan. Minhumul mu'min, minhumul kafir. Di antara jin itu ada yang mu'min, ada yang kafir. Berteman dengan jin, berteman dengan syaitan, mendengarkan bisikan-bisikan apa? Mereka. Dan terkadang barakallahu fikum, metode mereka tidak serta merta, ya, tidak serta merta mengajak kepada kemaksiatan, ya, kepada perbuatan-perbuatan yang orang itu secara sepakat itu adalah perbuatan yang jelek. Nah, terkadang syaitan barakallahu fikum mengajak seseorang kepada kebinasaan dengan sesuatu yang nampaknya adalah apa? Baik. Ya, tara ya dan billah barakallahu fikum, bisa saja seseorang itu akan terjatuh kepada kesyirikan, ya, dengan lantaran ibadah yang tidak terbimbing. Contohnya barakallahu fikum ruqyah. Ya. Contohnya apa? Ruqyah. Ruqyah barakallahu fikum adalah metode pengobatan dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Qur'an ataupun yang lain yang memiliki apa? Syarat, yang memiliki syarat-syarat tertentu. Ruqyah ini barakallahu fikum, ada yang ruqyah syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang apa? Syirik. Ruqyah yang syar'i adalah ruqyah yang memenuhi kriteria, yang tidak mengandung kesyirikan. Di antaranya barakallahu fikum ar-ruqyah asy-syar'iyah, ruqyah yang syariah, di antara syaratnya adalah bersumber dari apa? Al-Qur'an. Namanya ruqyah itu harus bersumber dari Al-Qur'an atau bersumber dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat ruqyah. Jadi kalau mau misalnya orang mau mengobati, dan ruqyah ini sebenarnya tidak hanya dipakai untuk orang yang terkena apa? Jin, tidak. Tapi umum. Umum barakallahu fikum. Ya. Bisa digunakan untuk penyakit yang lain. Ya. Dahulu, ya, para sahabat Nabi SAW ada yang menggunakan ruqyah itu untuk mengobati, ya, bekas, ya, sengatan hewan yang berbisa, kala jengking. Ya. Diobati dengan cara ruqyah. Dipegang, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan hadis-hadis Rasul SAW yang berisi dengan doa. Nah, itu pertama syaratnya ruqyah adalah harus bersumber dari Al-Qur'an atau bersumber dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua barakallahu fikum, yang namanya ruqyah itu harus difahami maknanya. Ruqyah itu harus difahami maknanya. Apa yang dibacakan oleh orang yang meruqyah adalah kalimat yang memiliki makna, bukan sekedar komat-kamit, bukan sekedar apa? Kata-kata yang tidak bermakna. Ya, ketika dibaca orang itu tidak faham apa itu. Ya. Ya. Kalau kita dulu kecil kan bim salabim apa? Ada kadabra. Apa artinya? Tidak ada artinya. Ya. ya, atau mungkin kata-kata yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalimat yang seperti itu dan yang sejenisnya, yang tidak bermakna, tidak memiliki arti, enggak boleh digunakan untuk meruqyah. Jadi kalimat yang digunakan untuk meruqyah adalah kalimat yang dapat difahami maknanya. Sebagian ulama berpendapat ruqyah itu harus menggunakan bahasa apa? Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Syarat yang ketiga barakallahu fikum dalam meruqyah adalah al-i'timad 'ala al-musabbib la 'ala sabab. Ruqyah itu di antara syaratnya harus disandarkan, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apa? Ruqyahnya. Ketika meruqyah, jangan meyakini ruqyah ini yang dapat memberikan kesembuhan. Tapi ketika meruqyah, meyakini bahwa Allah yang memberikan kesembuhan. Adapun ruqyah adalah ya, sebuah wasilah, sebuah sarana, sebuah sebab, sebuah cara seseorang mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada orang yang diruqyah, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ya. Walaupun mungkin penyakitnya sama, walaupun caranya apa? Sama, bacaannya apa? Sama, orang yang melakukan juga apa? Sama, belum tentu semuanya sembuh. Ini bisa sembuh, yang itu bisa jadi kalau Allah belum menghendaki sembuh, ya tidak akan apa? Sembuh. Sehingga harus yakin, di dalam ruqyah, barakallahu fikum, ruqyah itu bukan yang menyembuhkan. Ini adalah obat. Kalau Allah memang sudah mengizinkan dengan ruqyah itu diberikan kesembuhan, maka orang yang sakit akan sembuh. Ya. Ya. Itu syarat yang ketiga. Al-i'timad al-musabbib. Ya. Menyandarkan ya, urusan kepada Allah Azza wa Jal. Meyakini Allah yang memberikan kesembuhan. Adapun ruqyah itu bukan yang menyembuhkan, tapi sebab. Ya. Tapi apa? Sebab. Seperti orang pusing. Ya, dua-duanya pusing. Minum obat. Ya, katakanlah mereknya sama, si A minum ini dosisnya sekian, si B minumnya obatnya juga apa? Sama, dosisnya sama. Tapi si A sembuh, si B enggak apa? Sembuh. Ya, si A sembuh, si B enggak sembuh. Ya. Kenapa kok seperti itu? Barakallahu fikum. Memang obat itu bukan yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Ada orang kena penyakit kolesterol. Minum sesuatu obat sembuh. Ada temannya barakallahu fikum cerita kalau kena kolesterol juga. Dibilang sama si A, obatnya ini, saya cocok. Si B beli obat yang sama, ternyata enggak apa? Sembuh. Karena memang obat itu bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat hanya sebagai sebab. Bukan berarti enggak perlu berobat. Berobat. Nabi perintahkan untuk berobat. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa Allah telah menjadikan dalam setiap penyakit ada obat-obatnya. Nah, termasuk ruqyah barakallahu fikum itu bukan yang menyembuhkan, tapi sebab kesembuhan. Nah, cara yang keempat barakallahu fikum adalah, harus dilakukan dengan metode dan cara yang sesuai dengan syariat. Bacanya sudah benar. Yang dibaca sudah benar. Tapi caranya juga harus. Apa? Harus benar. Ya. Contoh barakallahu fikum. Yang kita ketahui dalam metode ruqyah itu. Ketika meruqyah menggunakan daun apa? Daun bidara. Ya. Itu pun bukan yang menyembuhkan. Itu sekedar apa? Sebab kesembuhan. Daun bidara, tujuh lembar daun bidara, ganti, tumbuk, kemudian dicampur di mana? Air, ya. Kemudian diruqyah, sebagian diminum, kalau masih ada sisanya, dicampurkan dengan, air, di ember, digunakan untuk mandi. Ini thariqah syar'iyyah, ini cara yang memang disebutkan dalam, ya, riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Caranya demikian, maka jangan membuat cara yang baru. Ya. Misalnya bagaimana cara yang baru? Diambil satu helai pohon ranting daun bidara dipukul-pukulkan kepada orang yang sakit. Ya memang sakit teriak-teriak. Ya. Tapi teriak-teriaknya karena di dalam rantingnya itu ada durinya dipukul-pukulkan, sakit. Itu bukan tariqah syar'iyah, bukan cara yang sesuai dengan syar'i. Betul bidaranya itu disebutkan dalam riwayat. Bendanya sudah betul, barangnya sudah betul, tapi caranya, caranya belum apa? Belum betul. Orang sakit mata, beli obat matanya sudah betul, tapi cara pakainya yang salah. Harus ditetes, tapi di apa? Minum, enggak sembuh. Enggak bermanfaat. La yanfa', tidak berfaedah. Demikian juga agama kita ini. Ketika Rasulullah SAW telah mengajarkan tentang metode atau cara meruqyah, maka seperti itu caranya. Jangan kemudian membikin dan berinovasi, memodifikasi, mencari cara-cara yang lain. Barakallahu fikum. Ini contoh saja. Berkembang lagi, ada metode ruqyah itu adalah dengan memasukkan jin ke dalam apa? Tubuh. Jin itu yang akan mengusir apa? Jin dalam tubuh. Ini misalnya orang yang meruqyah, dia punya teman jin. Punya teman apa? Jinnya ada orang kena jin. Jinnya dia ini suruh masuk dalam tubuh orang itu. Nanti dia akan mengusir jin dalam tubuh si pasien. Nah ini metode dari mana yang seperti itu? Barakallahu fikum. Wa annahu kanu rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqan. Dalam surat Al-Jin Allah telah menyebutkan bahwasanya ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia ya'udzun, mereka tuh meminta perlindungan kepada apa? Jin. Fazaduhum ruhaqan, maka bertambahlah kekufuran mereka, keingkaran apa? Mereka. Jadi ta'awun dengan jin itu syar'i atau tidak syar'i? Tidak syar'i. Kalau soal ta'awun dengan jin itu boleh, maka yang pertama kali ta'awun dengan jin adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, jumlahnya kaum muslimin itu sepertiga dari jumlah apa? Musyrikin Quraisy. Kalau memang itu boleh, maka Nabi akan meminta untuk mengerahkan apa? Dari kalangan jin, tapi tidak, Allah mengirimkan untuk kaum muslimin para bala tentaranya, yaitu mereka para malaikat. Nah ini metode, barakallahu fikum, seseorang ketika asik dengan ruqyah namun tidak terbimbing, tidak kemudian beristifadah, meminta faedah, tidak berkonsultasi kepada asatidah yang berkompeten dalam bidang tersebut, kemudian sekedar mungkin membaca-baca, tidak tahu itu penulisnya siapa. Kemudian nanti sudah semakin lama, merasa sudah memiliki jam apa terbang yang tinggi. Kemudian mengaku punya teman daripada apa? Jin. Bikin metode ruqyah sendiri. Mungkin sampai bawa tebah kasur. Atau tebah kasur. Sapu itu yang buat apa? Tebah, atau tebah, sapu yang buat lalu kasur itu loh, ngomong, saya ini kalau sudah bawa tebah seperti ini, jin takut sama saya, seperti Umar Umar lewat, jin pada apa, takut, ini siapa, barakallahu fikum, dia bawa seperti itu, takut, Imam Ahmad, dibawa sendalnya saja, jin sudah apa, takut, jelas barakallahu fikum, kredibilitas beliau rahimahullahu taala. Umar bin Khattab, siapa yang menyaksikan tentang keimanan apa beliau, tentang tauhidnya beliau, amanahu, adapun kita, siapa yang merekomendasikan kita, amamallah, di depan Allah subhanahu wa taala, sampai mengatakan saya kalau sudah bawa seperti ini jin pada apa takut, man anta, siapa dirimu, siapa kamu mengikrarkan bahwa kamu punya keutamaan yang demikian. Aina tawadhu? Kalau memang betul seperti itu, mana tawadhu-nya engkau? Dan itu tidak benar. Apa? Dari mana nasnya? Dengan menggunakan metode yang seperti itu, memasukkan jin ke dalam tubuh untuk mengusir jin yang ada, di mana? Man salafuk? Siapa yang menjadi pendahulumu? Siapa yang pertama kali mengajarkanmu? Siapa yang menjadi salafmu? Nah, ini barakallahu fikum. Setan itu bukan sekadar mengajak minum khamar, berjudi. Enggak. Itu tergantung orangnya. Kalau memang suka seperti itu, diajak seperti itu. Tapi kalau orangnya kelihatan ahlul ibadah, ya, orang itu kelihatan masya Allah, orang yang tekun, rajin beribadah, maka dari sisi ibadah ini, kemudian setan akan menjerumuskan mereka. Ya. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya. Mengada-adakan perkara yang dianggap sebagai ibadah. Sampai tadi, sebuah ibadah yang syariah, yang berpahala, dipelencengkan, kemudian menjadi sebuah kesyirikan yang mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa seseorang dapat menyadari. Nah, barakallahu fikum. Sehingga at-tamassuk bil kitab wa sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah. Bukan hanya sekedar secara pakaian saja, bukan secara lisan saja, tapi secara muamalah dia, secara akidahnya. Dan akidah adalah yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Akidah, barakallahu fikum. Tauhid. 13 tahun Nabi SAW ketika berada di Mekah, fokus bicara masalah apa? Tauhid, bicara masalah akidah. Jangan sampai akidah kita rusak. Jangan sampai tauhid kita kemudian rusak. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan kesyirikan, apalagi kepada syirik akbar, kepada syirik besar. Baik, barakallahu fikum. Sebab yang ketiga, ya, sebab seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal adalah at-ta'awudhu minasyaitan. Adalah berta'awud. Meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Banyak hal dan banyak keadaan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berta'awud. Dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah innahu samii'ul 'aliim. Wa imma yanzaghannaka, dan apabila setan menggodamu, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, innahu samii'ul 'aliim, sesungguhnya Allah itu adalah Dat yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Ketika setan menggodamu, minta pertolongan kepada Allah. Nah, pertanyaan, kapan? Ya. Atau bagaimana ciri seseorang itu sedang diganggu oleh siapa? Syaitan. Contoh, barakallahu fikum. Contoh seseorang yang sedang diganggu oleh syaitan, sehingga disuruh oleh Allah untuk berta'awud adalah, ketika marah. Ketika apa? Marah. Ketika emosi. Ketika mukanya memerah. Matanya memerah. Kemudian tangannya, anggota tubuhnya sudah gemet, bergetar. Telah dikuasai oleh emosinya. Di sini barakallahu fikum, setan sedang berperan. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada orang ini untuk berta'awud, untuk meminta perlindungan kepada Allah. Nabi mengatakan ya, tentang marah. Ya, jamratun yulqiha syaitan fi qulubil ibad. Marah itu adalah bara api yang Allah lemparkan ke dalam ya, hati seorang hamba. Makanya lihat bara api tabiatnya panas. Warnanya apa? Merah. Kalau lihat orang marah, mesti matanya apa? Memerah. Mukanya apa? Memerah. Seperti orang yang kepanasan. Itu barakallahu fikum, dia sedang dilempari dengan bara api oleh setan. Walaupun dia tidak merasa. Tapi hakikatnya seperti itu. Seperti sabda Nabi SAW. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ya, Nabi perintahkan kepada kita untuk berta'awud. Membaca apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ketika marah. Ya, bukan kalimat yang lain. Ya, bukan hewan-hewan berkaki empat. Ya, bukan hewan-hewan ya, yang berada di ya, kebun binatang, di absen. Tidak. Tapi a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Pernah suatu ketika, Nabi SAW melewati ada dua orang yang saling marah. Ya. dua orang yang emosi, saling ya membentak antara satu dengan yang lain. Nabi mengatakan, inni la'alamu kalimah, sungguh saya mengetahui sebuah kalimat. Lau qalaha, kalau seandainya orang yang marah itu mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang rasa emosi dan marah yang ada pada dia. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid. Kalau seandainya orang ini membaca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang marah yang sedang dia apa? Rasakan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau marah sama anak, sama istri, sama teman, sama tetangga, kalimat yang pertama kali keluar ya diupayakan adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sehingga marahnya tidak berkepanjangan. Nah. Sudah kan? Sedikit ya, kita lanjutkan tentang ta'awud sedikit. Ya. Pertama ketika marah. Kedua barakallahu fikum. Ya. Dianjurkan untuk berta'awud ketika mengalami mimpi buruk. Ya. Ketika mengalami mimpi buruk. Ya. Dalam masalah mimpi buruk, Nabi SAW memberikan bimbingan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang melihat dalam mimpinya, menyaksikan dalam mimpinya sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya ma yakrauha falyabsuq an yasarihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat di dalam mimpinya sesuatu yang dia benci, sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, fal yabsuq an yasarihi thalathan, maka hendaknya dia ya meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Bangun ya, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Di sini maksudnya adalah meludah dengan mengeluarkan sedikit apa? Sedikit air liur dengan ujung lidah. Bukan meludah ya sampai riaknya keluar. Tapi dikeluarkan sedikit dengan ujung lidahnya. Nah, kemudian wal yasta'id billah minasyaitani falahan. Kemudian berta'awud sebaik 3 kali. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Dan berpindah dari posisi tidur yang semula. Ya. Misalnya barakallahu fikum, tadinya kepalanya di barat. Pindah kemana? Timur. Ya. Tadinya madhabnya ke kiri. Pindah madhab ke kanan. Berubah posisi. Ini barakallahu fikum 3 hal yang dibimbingkan oleh Nabi SAW ketika seseorang ya mengalami mimpi buruk. Nah, pertama adalah apa? Meludah 3 kali ke kiri. Kemudian membaca ta'awud 3 kali. Yang ketiga, ya, merubah posisi tidur. Dan yang ketiga, yang terakhir barakallahu fikum yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah ya, ketika mendengar suara anjing menggonggong dan keledai ya, meringkik pada malam hari. Ya. Malam-malam mendengar anjing menggonggong, ya, mengeluarkan suaranya. Ya. Atau barakallahu fikum hewan keledai, ya, dia bersuara. Ya. Nahiqil hamir. Ya. Maka ya, seseorang ini diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berta'awudz ya. Dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilab ya, wa nahiqal hamir bil lail fata'awwadhu billah fa innahunna yaraina ma la taruna." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Nabi menyatakan ya, Idza sami'tum nubahal kilab, kalau seandainya kalian mendengar anjing menggonggong atau nahiqal hamir atau keledai yang meringkik, billail pada waktu apa? Malam, fal yasta'id billah au fata'awwadu billah, maka berta'awudlah. Ya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa sebabnya? Nabi menjelaskan, fa innahunna yaraina ma la taruna, karena mereka itu anjing-anjing dan apa? Keledai-keledai, mereka melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Dalam riwayat yang lain, fa innaha ra'at syaitanan, karena mereka melihat apa? Syaitan. Melihat apa? Syaitan. Berbeda kalau seandainya yang didengar adalah suara ayam berkokok. Ya, biasanya barakallahu fikum menjelang waktu apa? Subuh, sana ya bersaut-sautan, ya kukuruyuk atau semisalnya, ya. Nah, di situ doa, Allahumma inni as'aluka min fadlih, ya Allah, aku meminta kepadamu ya keutamaan darimu. Karena apa? Karena mereka melihat para malaikat yang turun dari langit. Jadi suara-suara apa? Hewan ini berbeda maknanya antara satu dengan yang lain. Subhanallah. Atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anjing dan keledai bersuara malam hari, mereka melihat apa? Syaitan. Kalau ayam, ya, ayam jantan yang berkokok, ya, malam-malam, mereka melihat ada malaikat yang turun. Dianjurkan lu berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Demikian barakallahu fikum, sedikit yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.